بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، إن القيم الجوزي رحمه الله di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad tatkala beliau menyebutkan kisah peperangan dimulai dengan perang Badar yang kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa tanpa diduga. Karena kejadian dalam perang Badar, keluarnya kaum muslimin untuk mencegat kafilah dagangnya musyrikin Quraisy, dan bukan niat untuk mengadakan peperangan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Dipertemukan dengan orang-orang musyrikin dan pecahlah peperangan dengan jumlah yang tidak berimbang. Kaum muslimin dengan sedikit jumlah pasukannya dan minim persenjataannya berhadapan dengan orang-orang musyrikin yang sudah siap perang dengan jumlah yang berlipat-lipat lebih banyak, tentaranya, pasukannya, dan perlengkapan perangnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemenangan pada kaum muslimin. Kemudian peperangan berikutnya, peperangan Uhud, yang sempat kaum muslimin mendapatkan kemenangan di awal-awal peperangan. Dan tatkala sebagian para sahabat tidak mengindahkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turun dari gunung, kemudian Khalid bin Walid yang menjadi panglima musyrikin pada saat itu berbalik dan menyerang dari belakang sehingga kocar-kacirlah kaum muslimin. Dan kekalahan dalam perang Uhud disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ada beberapa faedah di situ. Di antaranya tidak membuat kaum muslim itu sombong dengan kemenangannya. Dan juga dengan adanya kekalahan di perang Uhud, kepala-kepala orang-orang munafikun mulai bermunculan. Tatkala dalam perang Badar mereka menyembunyikan diri, berpura-pura ikut dengan kaum muslimin. Tapi tatkala dalam kemenangan orang-orang musyrikin, mereka mulai terang-terangan, nah, untuk menampakkan dirinya. Di situ ada penyaringan. Siapa yang benar-benar berjalan dengan keikhlasan, dan siapa-siapa yang kemudian tidak sejalan dengan itu. Perkara dakwah ini pun ikhwani fidina azani wa azakumullah terus mendapatkan saringan. Siapa yang benar-benar ikhlas untuk Allah, lillahi wa fillah, Dan siapa-siapa mereka-mereka yang tidak demikian, senantiasa ada penyaringan-penyaringan, sehingga berguguranlah mereka-mereka yang tidak ikhlas dalam berjalan di atas dakwah ini. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, ujian-ujian, penyaringan-penyaringan, tatkala kita menapaki al-haq ini dengan berbagai macam banyaknya syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran yang bertebaran sehingga membuat kita ragu-ragu dengan jalan yang kita tempuh. Mereka-mereka yang kemudian tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tergelincir dan lepas dari jalan al-haq ini. Dan mereka-mereka yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala terus menapaki jalan al-haq ini sampai nantinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syubhat-syubhat begitu banyaknya. Asy-syubhatul qattafah wal qulubud dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar dan hati itu lemah. Sering kita jumpai mereka-mereka yang dulu bersama kita jalan bareng, ngaji bersama, mungkin dakwah bersama, ditelan dengan syubhat dan menghilang dan entah kemana sekarang. Bisa jadi yang dulu mereka begitu getol dan cinta dengan dakwah ini, tatkala mendapatkan syubhat berbalik 180 derajat membenci dakwah yang hak ini. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, kita terikat dengan kisahnya Sumamah bin Usal, seorang tawanan yang diikat di Masjid Nabawi. Setiap harinya dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak beliau yang baik. Akhirnya Sumamah bin Usal mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Setelah beliau mengucapkan syahadat, beliau sebutkan beberapa ucapannya. Di antaranya, ya Rasulullah, sebelum ini, sebelum masuk Islam, tidak ada di muka, di atas dunia ini wajah yang paling aku benci kecuali wajahmu. Dan sekarang tidak ada yang paling aku cintai di atas muka bumi ini kecuali wajahmu. Drastis berbalik tatkala mengenal al-haq ini. Sama juga yang kita tadi sebutkan, orang yang dulunya begitu cinta tatkala terkena syubhat drastis. Nah, dulunya cinta sekarang benci luar biasa dan sekarang memusuhinya. Dari syubhat-syubhat yang ada, penyaringan-penyaringan, nas'alullah al-afiyah wassalamah, kita minta kepada Allah diberikan keselamatan untuk nantinya selamat sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala menapaki jalan yang hak ini. Karena berbagai macam syubhat-syubhat dan syubhat ini sangat-sangat berbahaya. Tidak mengerti tentang bahaya syubhat ini kecuali orang-orang yang berilmu. Yang namanya syubhat itu samar. Sesuatu yang kita anggap itu kebenaran padahal itu kebatilan. Dan syubhat-syubhat itulah yang kemudian salah satunya menyebabkan orang-orang yang dulu bersama berjalan dengan kita sekarang bermusuhan dengan kita. dengan sebab syubhat. Ikhwani fi din azani wa a'zakumullah. Untuk pertemuan kita sore hari ini dan juga mungkin beberapa pertemuan ke depan, kita akan baca sebuah transkrip dari muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Umar Bazimul hafizahullahu taala, yang beliau berikan judul Ma yajibu ala salafi ma'rifatuhu min qawaidis salaf. Apa-apa yang wajib diketahui oleh seorang salafi dari kaidah-kaidah salaf. Ini perkara yang muhim. Dengan kaidah-kaidah inilah biidznillah kita akan selamat dari syubhat. Tatkala kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Muhadharah ini khan fi dinazani wa azakumullah. Ini ditranskrip dan 13 lembar 13 halaman. Ini sudah beberapa tahun yang lalu disampaikan oleh beliau di bulan Sya'ban di tahun 1431 Hijriah. Sudah 4 tahun yang lalu. Tapi kaidah ini bukan kaidah yang kadaluarsa yang beliau sebutkan. Dan apa yang telah beliau sebutkan 4 tahun yang lalu ternyata kita cocokkan dengan keadaan kita sekarang ini. Ternyata betul-betul kita jumpai apa yang beliau sebutkan. Ikhwani fi din azani wa a'zakumullah, kita mengambil sebagian apa yang beliau sampaikan. Zahirnya ini pertemuan yang kedua zahirnya dari ucapan beliau. Dan kita belum mendapatkan bentuk audio atau transkrip daras yang sebelum ini. Ini baru dua hari yang lalu kita dapatkan sebuah muhadharah yang begitu bagus. Maka sesuai dengan judul yang gue sebutkan, apa yang wajib bagi seorang salafi untuk mengetahuinya dari kaidah-kaidah salaf. Setelah beliau bawakan mukadimah, amma ba'd, fahadihil kalimah allati atadarasu biha ma'a ikhwanina tulabil ilm. Dan kata-kata ini yang aku belajar bersama dengan saudara-saudara kita para penuntut ilmu min biladin syatta min biladil islamiyah, dari berbagai macam negara-negara Islam. Ya kalimat taujihiyah li nafsi awwalan summa li ikhwani thaniyan. Ini kalimat nasihat untuk diriku pribadi yang pertama dan juga untuk saudara-saudaraku yang kedua. Wabadal kalimat insyaAllah satakunu hunaka majmu'ah minal as'ilah. Dan setelah nanti muhadharah akan disebutkan tentang tanya jawabnya. Tanya beliau tidak ditranskrip. Wahadil kalimat satakunu bi'idnillah azza wa jalla tatimah fil kalimatillati bil ams. Dan kalimah ini biidznillah ini sebagai penyempurna dari yang kemarin. Ini ucapan beliau ini yang kita belum dapatkan yang kemarinnya. Wahya ibaratan ma yajibu ala salafi ma'rifatu min qawaidis salaf. Kata beliau, Faminal umuril muhimmah, dan termasuk perkara yang penting, allati insyaallah tuhriju salafiyin min kathiri minal masakil, yang insyaallah akan mengeluarkan salafiyin dari mayoritas masalah-masalah mereka, muskilah-muskilah didapati. Kalau kemudian kita mengerti tentang kaidah ini, insyaallah akan terobati. Ma'rifah kaidah muhimmah wa ma'rifah amrun muhim, mengetahui kaidah yang penting dan mengetahui perkara yang penting, bahwa ini kaidah yang pertama. Al-farqu baina tabdi wa baina tahdhir, perbedaan antara tabdi, seseorang membid'ahkan, dan dengan tahdhir, seseorang mengingatkan, memperingatkan. Jadi dibedakan antara seseorang dinyatakan dia itu mubtadi dengan seorang itu ditahdhir. Nah, ini kaidah muhim. Mata yakunu hada, mata yakunu hada, kapan orang itu ditabdi dan kapan orang itu ditahdhir. Karena tidak mesti orang yang ditahdhir itu mubtadi. Tidak mesti. Wa hadhil qaidah ma'rifatuha tukhrijus salafiyyin min masakil. Kaidah ini kalau kita mengetahuinya akan mengeluarkan salafiyyin dari permasalahan-permasalahannya. Kalau kita faham dengan kaidah ini. Li'annaka ahyanan hinama tuhadziru min sahsin, karena kamu kalau kamu mengingatkan dari seseorang, mengingatkan bahayanya seorang, kamu mentahdir seorang, yakul tubadi'hu, kamu akan dinyatakan kamu membid'ahkan dia. Nah, ini yang bercokol di pemikiran-pemikiran baik kaum muslimin. Kalau seorang itu ditahdir, otomatis dia itu ditabdi'. Nah, otomatis dia itu dianggap ahlul bid'ah. Tidak mesti demikian yang mau beliau terangkan. Nah, akhirnya kemudian wayahtalifu ma'aka, akhirnya terjadi perselisihan. Nah, karena fulan ini mentahdir alan, ada orang menyatakan, orang ketiga kamu menyatakan fulan itu ahlul bid'ah. Akhirnya terjadi permusuhan di antara dua orang ini. Karena tidak tahu kaidah tentang al-farqu baina tabdi wa tahdir. Kemudian beliau jelaskan satu persatu. Fal ulama rahimahumullah wa salafus saleh radhiyallahu anhum wa ardahum wa man sar ala manhajihim ila yaumina hadha. Para ulama, semoga Allah merahmati mereka, dan salafus saleh yang Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepadanya, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka sampai hari sekarang ini. Yufarriquna baina tabdi'i saksi wa baina tahdhir min, membedakan antara membid'ahkan seseorang dan mengingatkan orang lain dari bahayanya orang itu. Ini beda, tabdi' dengan tahdhir itu berbeda. Fatabdi'u, tabdi' membid'ahkan seorang itu, hukmun 'alaihi biwuqu'i fil bid'ati. Tabdi' itu maknanya hukum atas seseorang, dia itu terjatuh dalam kebid'ahan. Seseorang terjatuh dalam kebid'ahan kemudian dinyatakan oleh seorang alim dia itu mubtadi', maka itu namanya tabdi', karena dia terjatuh dalam kebid'ahan. Wa wujubul hadar minhu, wajib untuk hati-hati dari orang itu karena dia itu mubtadi', karena dia telah dinyatakan seorang alim min ulama ahli sunnah, dia itu mubtadi, maka karena dia jatuh ke dalam kebid'ahan dan dia diingatkan masyarakat dari bahayanya dia. Amma tahdhir falaysa hukman ali bil wuqufil bid'ah, tetapi kalau tahdhir itu bukanlah hukum menghukumi seorang itu jatuh ke dalam kebid'ahan. Kadang seorang itu tidak menjalankan kebidahan, tapi ditahdir, hati-hati sama fulan. Bukan karena dia menjalankan kebidahan. Jadi tidak mesti tahdir itu orang yang ditahdir itu dia itu jatuh ke dalam kebidahan. Tidak mesti orang yang ditahdir itu dia termasuk ahlul bid'ah. Tidak mesti. Ini yang harus difahami. Tahdir itu beda dengan tabdhi'. Naam. Wa innama huwa fi marhalatil mukhalafah. Manusia dia itu dalam marhala, dalam tingkatan penyimpangan bersama dengan masih dinasihati. Orang ini mengadakan penyimpangan ini dan lagi diproses untuk dinasihati. Kemudian kaum muslim diingatkan hati-hati sama fulan. Nah, orang ini bahaya ini. Jangan bergaul dengan dia. Jangan belajar dengan dia, ini bahaya ini. Belum masuk ke dalam mubtadi, dia itu orang yang diingatkan belum ahlul bid'ah, tapi masih dalam penyimpangan dan sedang dinasehati. Nah, karena tahdir itu nasihat. Nah, bimakna annahu khalafal manhaj fi masail. Maknanya dia itu menyelisihi manhaj dalam beberapa masalah. Fatakunu multabisa alaih, kadang dia itu bergelut dengan penyimpangan manhaj. Waqad yakunu akhta'a fiha wa asarra ala khata'ih, dan kadang dia itu salah dan terus dalam kesalahannya. Maka umat diingatkan, awas dengan fulan, bahaya. Itu disebut tahdir. Yakni fi bidayati amrih, pada permulaannya. Hinaha yuhadzaruna min hadza syakhs. Tatkala naam ditahdir, diingatkan dari orang ini. Intabiru fulan minan nas, hati-hati dari fulan, ya, namanya tahdir. Peringatan, tahdir itu peringatan. Hati-hati dari fulan. Naam. Ya lutafu haulah, jangan kemudian bergaul dengannya, jangan berkumpul dengannya, jangan duduk-duduk dengannya. Wa yuhadzar hatta yatub wa yarji, dia itu ditahdir sampai dia itu bertobat dan kembali. Nah, itu namanya nasihat. Jadi tahdir itu nasihat. Nah, ahlu sunnah itu mengingatkan ummah dari bahaya seorang yang berbahaya. Ahlu sunnah itu arhamun nas bin nas. Ahlu sunnah itu manusia yang paling kasih sayang dengan manusia yang lainnya. Tatkala ada orang yang menyimpang, kemudian diingatkan, awas dengan orang ini, dia itu bahaya, dia menyimpang. Itu sejatinya orang yang mengingatkan itu kasih sayang dengan orang ini. Jangan sampai kemudian dengan ulah dia yang menyimpang itu banyak masyarakat yang jadi korban. Kemudian nyimpang rame-rame, nyimpang bareng-bareng, akhirnya dosanya ditanggung oleh orang satu ini. Nah, maka diingatkan biar enggak banyak yang ngikut dia. Itu namanya dia kasih sayang. Jadi mentahdir seorang bukan orang itu dibenci. Nah, bahkan itu sebaliknya kasih sayang. Arhamun nas bin nas. Jangan sampai kemudian dia banyak menanggung dosa karena ulahnya. Maka diingatkan ummah, awas jangan bergaul dengan orang itu. Jangan duduk dengan orang itu. Jangan mengambil ilmunya karena bahaya pemikirannya. Nah, itu bentuk nasihat. Naam. Sampai dia mau bertobat, sampai dia balik. Wa hatta naqifu ala fasli qaulil ulama fi. Sampai kemudian kita berhenti cara tafsir dengan ucapan para ulama tentangnya. Apakah kalau dia terus-terusan tidak bertobat, apakah muncul vonis yang baru dia itu mubtadi? Nah, ini marhalah berikutnya. Kalau sudah ditahdir, kemudian terus dia tidak mau kembali, tidak mau bertobat. Nah, bahkan membangkang, menyerang. Jadi, maka mungkin muncul vonis berikutnya. Dia min ahlil bid'ah, tabdi' tadi. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Seseorang yang tidak paham dengan kaidah ini sangat berbahaya. Nah, tidak pahamnya dengan kaidah yang pertama ini berbahaya. Beliau hafizahullah menyebutkan bahayanya kalau kemudian ini. Yang pertama, al-jihatul ula khusul ikhtilaf baina sabab salafi fil wala wal bara li hadha syakhs. Naam. Terjadinya perselisihan pendapat antara pemuda salafi tentang wala wal bara, sikap loyalitas dan sikap berlepas diri dari orang yang ditahzir itu. Fa ba'duhum yara annaka bada'tahu, sebagian berpendapat kamu telah membid'ahkan dia. Tatkala orang menyatakan awas hati-hati dengan fulan, jangan bergaul dengannya, orang ini menganggap dia telah menyatakan fulan itu mubtadi. Karena tidak paham dengan kaidah ini. Nah, wa annaka ta'anta fi, kamu telah mencela dia. Orang yang mengingatkan ummah dari bahayanya seorang yang berbahaya dianggap mencela. Nah, awas jangan bergaul dengan fulan, dianggap telah mencela fulan yang ditahdir. Ini karena tidak paham dengan kaidah ini. Nah, tadi kita sebutkan tahdir itu bentuk rahmah. Nah, kasih sayang dengan orang yang diperingatkan, orang yang ditahdir, dia itu kembali ke jalan yang benar. Nah, fabitali tahsul hunaka al-furqah. Karena tidak faham dengan kaidah ini, orang yang mentahdir dianggap membid'ahkan, orang yang mentahdir dianggap mencela, akhirnya terjadi furqah, perpecahan. Nah, perpecahan. Padahal orang yang ditahdir itu belum keluar dari salafiyah. Nah, belum menjadi mubtadi, tapi sudah membuat perpecahan. Yang ini mencela orang yang mentahdir. Nah, ini perkara yang berbahaya, ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau habibullah, anna ba'da sabab wahum darful akhar, sebagian para pemuda ini di sisi yang lainnya, yadunna anna hadha shakhs la yazala mahatta wa la zala salihan istifada min, sebagian orang menyatakan ini orang yang saleh, orang yang baik yang ditahdir itu. Boleh diambil ilmunya. Li'anna la, katakanlah tidak, fa'inna hadha shakhs bihadil mukhalafa fir marhalati tawakuf anhu wal bu'du anhu hatta la yu'thar. Tidak, orang yang sudah ditahdir itu, nah, kita harus punya sikap tawakuf, berhenti untuk bergaul dengannya, untuk mengambil ilmu darinya. Nah, baik, sehingga kita tidak terpengaruh dengannya, meskipun belum dinyatakan oleh ulama dia itu mubtadi. Semua teman-teman tadi ada penyimpangan dan diingatkan ummah dari bahayanya orang ini, itu sudah menjadi bekal kita. Oh, ada seorang alimin ulama ahli sunnah mentahdir fulan, ini sudah menjadi bekal. Tawakuf, berhenti kita, tidak boleh bergaul dengannya, tidak boleh istifadah darinya, tidak boleh mengambil ilmu darinya. Naam, sampai kemudian datang penjelasan berikutnya dari para ulama. Nah, apakah dia telah rujuk balik, nah, atau belum, sehingga kita tidak terpengaruh dengannya. Fa in taba wa taraka wa raja'a ilal haq yarju ilai, kalau dia bertaubat dan dia meninggalkan apa yang dia terjatuh padanya itu, dia kembali kepada kebenaran, yarju ilai, kita baru balik kepadanya. Nah, ini kalau dia sudah tobat, sudah balik, kita baru balik kepadanya. Nah, kalau kemudian belum ada tanda-tanda tobatnya, nah, belum ada kejelasannya, loh kenapa kok balik? Siapa nyuruh balik? Nah, tatkala tahdir itu masih ada. Nah, tawakuf kita, kata beliau, berhenti sudah. Nah, enggak usah diambil ilmunya, enggak usah bergaul dengannya. Nah, wa asarra hakama al ulama bitabdi wa nahwi, kalau dia terus dalam penyimpangannya, maka para ulama menghukumi dia dengan mubtadi. Nah, ini kalau dia ternyata tidak ada tanda-tanda kebaikan, nah, terus dengan penyimpangan-penyimpangannya. Nah, Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Fal muhaddar minhu yujtanab. Orang yang ditahdir itu dijauhi. Jadi orang yang ditahdir dijauhi, bukan didekati, bukan kemudian dibela. Khasatan litulabul ilm, khususnya para penuntut ilmu, khususnya ini, apalagi kita bukan penuntut ilmu. Nah, ini boleh ingatkan para penuntut ilmu itu, kalau ada orang yang ditahdir, jauhi untuk agar kita selamat. Nah, penuntut ilmu itu orang-orang yang betul untuk belajar. Nah, kalau kita bukan kelasnya orang tulabul ilm, nah, tulabul ilm itu orang-orang yang belajar bawa buku, nyadat, istifadah, diulangi, itu tulabul ilm. Kelas kita tuh selama ini pengajian umum, nah, dengar selesai. Nah, dan beliau ingatkan tulabul ilm ini hati-hati. Kalau ada orang yang ditahdir, jangan coba-coba dekati. Nah, bahaya tadi kita sebutkan as-subhul qatafa wal qulubu dha'ifa. Subhat itu menyambar-nyambar dan hati itu lemah. Nah, ini beliau ingatkan khususnya thalabul ilm. Alladzina lam tarsah badamhum bil ilm, terutama orang-orang yang belum mantap, belum dalam keilmuannya. Nah, apalagi kita. Nah, kita lebih berhak untuk menjauhi sejauh-jauhnya orang yang telah ditahdir para ulama. Li'annahu fi hadil marhalah hadal muhaddar minnu baina amrayni. Karena tingkatan ini, tingkatan orang yang ditahdir itu ada dua perkara. Al-amru awal baina ayarji'a ilal haqqi. Perkara yang pertama, dia kembali kepada kebenaran. Setelah ditahdir, dia sadar selama ini nyimpang, selama ini salah, kemudian dia balik kepada al-haq. Fajazahullahu khairan. Nah, al-amru tsani, perkara yang kedua, wa baina ayyashirru ala batili wa la yarji, dia terus di atas kebatilannya dan tidak balik kepada kebenaran. Nah, bahkan membela kebatilannya. Nah, membela dengan membawakan dalil-dalil untuk menguatkan kebatilannya, syubhat. Ini yang sangat berbahaya. Naam. Wa fi hadhihi al-marhalah yabusu fi qulubin wa afkari sabab. Di tingkatan ini itu, di tingkatan yang ini, kemudian disebarkan di hati-hati dan pemikiran-pemikiran kaum pemuda. Qawaid wa adillah mutasyabih. Naam. Kaidah-kaidah, dalil-dalil yang syubhat. Jadi orang yang terus dalam kebatilannya terus mengeluarkan kaidah, mengeluarkan dalil untuk menguatkan kebatilannya, ini bahaya. Nah, kalau kita tingkatannya bukan thalabul ilm, bukan pula tuwaili bil ilm, nah, ini sangat berbahaya. Kemudian kalau bergaul dengan orang-orang yang diingatkan oleh para ulama. Nah, wayu'assilu fihim tasilat taj'alahum la yarawna anna mubtadi. Diberikan kaidah-kaidah dasar-dasar yang menjadikan dia itu bukan mubtadi. Nah, jadi dikasih kaidah-kaidah sebuah-sebuah zaib yang disimpulkan dia itu bukan mubtadi. Wala yarawna annu kharaja minal manhaj, sehingga diambil kesimpulan orang yang ditahdir ulama itu tidak keluar dari manhaj karena telah mendapatkan syubhat-syubhat. Naam. Walau badahul ulama, meskipun telah dibid'ahkan para ulama. Meskipun telah ditahdir dan dibid'ahkan para ulama, tetap orang itu membela kencang. Kenapa? Sudah dimasuki syubhat. Karena orang yang ditahdir itu menelurkan syubhat-syubhat, baik, dan termakan orang-orang yang lemah keilmuannya itu, sehingga menyatakan, oh itu benar, itu yang benar, itu yang mentahdir yang keliru. Nah, meskipun yang mentahdir seorang alim ulama al-sunnah, dia kan juga manusia biasa, kadang benar kadang salah. Nah, syarofi kan bukan Tuhan, kadang benar kadang salah. Nah, bisa ditolak dan juga bisa diterima. Nah, Untuk kali ini salah takdirnya. Nah, sudah mulai naam punya kaidah sendiri. Naam. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Enggak benar yang mana? Naam. Alasannya apa takdirnya? Enggak ada alasan, saya belum tahu alasannya. Naam. Padahal tatkala Syarabi yang lainnya mentahdir Halabi, mentahdir Abdul Hasan Al-Ma'ribi, langsung diambil meskipun enggak tahu alasannya. Kalau ditanya kesalahannya Halabi apa, enggak tahu. Kesalahannya Ma'ribi apa, saya juga enggak tahu, kok diterima tahdirnya Syarabi. Nah, tapi kalau yang satu ini enggak, saya enggak terima. Saya belum tahu kesalahan-kesalahannya kok. Nah, terus apa bedanya? Nah, kenapa kok dibedakan? Apa karena enggak kenal dengan Halabi, enggak dengan Ma'ribi, kalau yang satu ini sudah kenal karena sama-sama di Indonesianya. Nah, sehingga kok idenya berbeda? Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, ini yang beliau ingatkan, hati-hati. Nah, kalau sudah muncul tahdzir para ulama, jangan kemudian berani-berani untuk mendekati. Tawakuf, langsung tawakuf keselamatan. Nah, sehingga ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Al-ilm. Nah, ilmu itu adalah darah daging kita. Lahmuka wa damuk. Nah, maka hati-hati kita. Baik, untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang sudah diingatkan para ulama tadi, meskipun belum ditadik misalnya. Meskipun belum ditadik, semata-mata ditahdzir itu sudah lampu merah. Nah, langsung berhenti, bukan lampu kuning. Nah, bukan coba-coba dulu. Baik. Ini sudah lampu merah, langsung tawakuf. Nah, berhenti. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Nah. Baik. Kita masih di kaidah yang pertama, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik, ikhwan fidina azani wa azakumullah. Satu pengumuman, insyaallah daurah berikutnya di mahad kita di Jombang ini Ahad ketiga bulan depan, bulan November, Ahad ketiga, tanggal berapa? 16 ya? Ahad kedua itu tanggal 9 kan? Ya. 16 ya. Jadi Ahad ketiga tanggal 16 November, insyaallah Ustaz Ayyub Sabrudin dari Solo. Nah, insyaallah taala. Jadi nanti biasa sebelum hari menjelang hari hanya kita ngumpul untuk membicarakan taib sebagaimana biasanya persiapan untuk daurah itu. Nah, wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.